Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan ucapan al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dari matan kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, di buku yang antum pegang pada halaman 46 dari buku yang baru. Kalau yang ana pegang halaman 41. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ajalluha indahum asy-syirku fa huwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Ibadah paling mulia di sisi mereka adalah syirik. Maka syirik itu adalah perkara yang paling agung yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah menyebutkan tentang mereka, annahum qalu, bahwa mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka, orang-orang saleh tersebut, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yaquluna, dan mereka juga berkata, haula'i syufa'auna indallah, mereka para wali dan orang-orang saleh tersebut adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, mereka mengakui bahwasanya mereka menyembah para wali dan orang-orang saleh tersebut. Ditinjau dari sisi mana pengakuan mereka? Ditinjau dari sisi ketika mereka menyatakan di dalam ayat ini, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Akan tetapi mereka menyatakan, kami tidaklah memaksudkan dengan ibadah ini peribadahan kepada para wali dan orang-orang saleh tersebut kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka menyangka bahwa ini adalah amal kebaikan. Mereka mengakui mereka beribadah kepadanya. Namun tujuan mereka mengibadahi para wali dan orang saleh itu adalah agar mereka-mereka ini mendekatkannya kepada Allah. Dan mereka menyangka itu adalah amal kebaikan. Kenapa dia sangka sebagai amal kebaikan? Dikarenakan yang mereka maukan dengan beribadah kepada para wali dan orang saleh tersebut, yang mereka jadikan sebagai perantara, itu dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika mereka para wali tersebut mendekatkan kami kepada Allah, karena kami tidak akan bisa sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jal, kecuali dengan beribadah kepada mereka, menjadikan para wali dan orang-orang saleh tersebut sebagai wasilah, sebagai perantara, sehingga mereka yang bisa mendekatkan kami kepada Allah karena mereka orang saleh. Dan yang mereka maksudkan dengan orang-orang saleh di sini adalah para malaikat, para anbiya seperti Nabiullah Isa, yang mereka menjadikannya sebagai perantara penghubung antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla, agar mereka bisa dekat dengan Allah. Unzuru barakallahu fikum. Lihat kata Syekh Al-Fauzan, apa yang diperbuat oleh al-jahal, oleh kejahilan kepada pemiliknya, kepada pemilik kejahilan tersebut. Kejahilan itu menjadikan al-haq sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai hak. Mereka menjadikan syirik sebagai tauhid dan sebagai bentuk upaya pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka di sini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, kata Syekh, yaitu wajibnya kita berihtimam, bersemangat terhadap perkara akidah, terhadap perkara tauhid, dan berupaya untuk memahami dan mengilmuinya. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauz, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali dari selain Allah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka orang yang mendapatkan hidayah. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, bagaimana dikatakan bahwa mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali dari selain Allah. Difahami ini? Ayat menyebutkan bahwa mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali dari selain Allah. Lah bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka telah menjadikan syaitan sebagai wali dari selain Allah, padahal mereka bertakarrub kepada orang saleh, bukan kepada syaitan. Bisa difahami gambarannya? Mereka bertaqarrub kepada orang saleh, mendekatkan diri kepada Isa, kepada Uzair, kepada para malaikat. Maka Syekh menyatakan, ay na'am, iya, mereka sungguh telah menjadikan syaitan sebagai wali. Kenapa demikian? Dikarenakan orang-orang saleh tersebut yang kita sebutkan tidak ridha sama sekali dengan peribadahan yang ditujukan kepada mereka. Mereka tidak pernah memerintahkan sedikit pun agar manusia kaum musyrikin tersebut beribadah dan menyembah kepada mereka. Tidak sama sekali. Akan tetapi, yang memerintahkan mereka adalah syaitan. Yang memerintah mereka adalah syaitan. Syaitanlah yang memerintahkan mereka untuk beribadah, menyembah kepada Isa. Syaitanlah yang menyuruh mereka beribadah kepada para malaikat, kepada Uzair, dan yang lainnya. Naam. Sehingga hakikatnya mereka telah menyembah syaitan tatkala mereka mentaati syaitan untuk mengibadahi para wali dan orang-orang saleh tersebut. Ikhwani fi din azzakumullah, yang dengan perbuatan ini yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka mereka orang yang mendapatkan hidayah. Mereka menyangka perbuatan yang mereka lakukan inilah hidayah. Inilah jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Di hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun mereka, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, lalu Allah Azza wa Jalla katakan kepada yang mereka sembah, apakah kalian yang telah menyesatkan hamba-hambaku, ataukah diri mereka sendiri yang tersesat? Qalu subhanaka, mereka menyatakan, maha suci engkau ya Allah, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai wali, sebagai penolong. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, tetapi engkau ya Allah memberi nikmat kepada mereka dan ayah-ayah mereka, hatta nasuzzikra wa kanu qauman bura, sehingga mereka lupa kepada peringatan dan mereka adalah kaum yang binasa. Mereka mengingkari, barakallahu fikum, apa yang mereka sembah ketika di dunia dari awliya wassalihin. Mereka berlepas diri darinya dan mengingkarinya, serta tidak ridha dengan perbuatan tersebut. Bukan karena mereka memerintahkan manusia itu untuk menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah, tetapi diri mereka lah sendiri yang tersesat ketika mereka disimpangkan jalannya oleh syaitan. Ikhwan fi din azzakumullah. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman di dalam surah Saba ayat 40 sampai 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Dan hari ketika Allah menghimpun mereka semuanya, Kemudian Allah berkata kepada malaikat, apakah mereka menyembah kalian? Qalu subhanak. Mereka menyatakan, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah wali kami dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jinna. Aktsaruhum bihi mu'minun. Bahkan mereka menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan, para malaikat mereka berlepas diri darinya. Dan para malaikat tersebut mengabarkan bahwa mereka tidak memerintahkan dengan perbuatan kesyirikan tersebut. Akan tetapi yang memerintah mereka adalah syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Sehingga ibadah yang mereka lakukan hakikatnya adalah ibadah kepada syaitan. Karena syaitanlah yang memerintah mereka. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan dan membebaskan hamba-hambanya yang saleh dari sikap dan perbuatan memerintahkan kepada syirik. Namun demikian, orang-orang musyrik tersebut menyangka bahwasanya mereka di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas bimbingan. Sehingga ini menunjukkan, kata Syekh Al-Fauzan, bahwa bukanlah yang menjadi ukuran seseorang itu niatnya baik. Sisi baiknya niat mereka di sini apa? Ada yang bisa menjawab? Sisi baik niatnya mereka di sini seperti apa? Angkat tangan. Ibadah kepada? Tujuan mereka apa? Menyembah kepada para wali tersebut. Meminta syafaat dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Tujuan mereka katanya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa bukan menjadi standar, bukan menjadi ukuran baiknya niat, atau barakallahu fikum mereka tidak memaksudkan sebuah kejelekan. Bukan itu yang menjadi ukurannya. Yang menjadi ukuran adalah ittiba'ul lirrusul, mengikuti Rasul dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baiknya niat bersama dengan buruknya amalan la yanfa', tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga di sini tidak kemudian menjadi uzur bagi mereka. Dikarenakan Allah Azza wa Jal telah mengutus para rasulnya, telah menurunkan kitab-kitabnya untuk mengingkari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, fa awwalu ma amara Allahu bihi al-inzaru anhu. Maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperingatkan darinya. Dari apa ini? Dari syirik. Qabla al-inzari anizzina was-sariqah wa ghairihima. Sebelum mengingatkan, mentahzir dari perbuatan zina, mencuri dan selain keduanya. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, awal kali yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya adalah memperingatkan dari syirik. ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan warrujza fahjur, warrujza fahjur dalam surah Al-Muddathir, yang dengan turunnya surah Al-Muddathir ini Rasulullah diangkat menjadi apa? Rasul. Dan Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah apa? Al-Alaq. Naam. Dan hal ini kata Syekh Al-Fauzan, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan peringatan. Qabla ayyumara bil inzari aniz zina wa syurbil khamar. Sebelum diperintah untuk memperingatkan dari zina, minum khamar, makan riba. Tetapi ini semua dilarang setelah itu. Akan tetapi yang pertama kali, naam, diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meninggalkan perbuatan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh, tidaklah menyatakan peringatkan mereka dari dosa-dosa besar, peringatkan mereka dari zina, dari riba, dari berbagai macam perbuatan keji yang mereka lakukan selama ini. La, bahkan yang pertama kali Allah perintahkan adalah larangan dari berbuat kesyirikan. Sehingga yang paling pertama Allah perintahkan adalah tauhid. Tauhid yang pertama kali. Naam. Yang paling dilarang pertama kali adalah syirik. Sebelum melarang zina, khamar, riba dan yang lainnya. Dan yang paling pertama kali Allah perintahkan adalah tauhid. Sebelum memerintahkan salat, zakat, puasa, haji. Dikarenakan tauhid itu adalah asas. Tauhid itu adalah asas, pondasi. Dan tidak ada faedah. Tidak ada faedah dalam perbuatan salat, perbuatan haji, melakukan siam, amalan-amalan salih yang lainnya bersamaan dengan tidak adanya tauhid. Seberapapun banyak mereka melakukan ibadah haji dan umrah, seberapa banyak pun sedekah yang mereka biasa keluarkan, akan tetapi ini semua tidak memberikan manfaat kepada mereka ketika tidak ada tauhid bersama mereka. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnam, dan engkau mengetahui bahwa di antara mereka ada yang bergantung kepada berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikah, malaikah. Dan di antara mereka ada yang bergantung kepada para malaikat. Wa 'alal awliya'i min bani Adam, dan kepada para wali dari bani Adam. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, mereka di masa jahiliyah mutasyattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim, bermacam-macam bentuk peribadahan mereka dan bermacam-macam pula yang mereka sembah di masa jahiliyah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Akan tetapi, dengan bermacam-macamnya peribadahan dan yang mereka sembah ini tadi, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Nabi tidak membeda-bedakannya. Rasulullah melarang dari semua jenis tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi seluruhnya tanpa membeda-bedakan. Yang kemudian yang menyembah patung diperangi. Tetapi kamu tidak. Kenapa? Karena malaikat yang kamu sembah dan orang saleh. La. Tidak demikian kenyataannya. Justru semuanya diperangi dan diperingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak membeda-bedakan sedikit pun. Naam. Karena semuanya sama. Semuanya adalah sama. Oleh karena makna syirik itu apa? Makna syirik itu apa? Ibadatu ghairillah. Peribadahan kepada selain Allah. Kainan mankana, siapapun dia, siapapun dan apapun yang dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jal, maka itu namanya perbuatan kesyirikan kepada Allah. Ikhwani fiddin, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lah, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kemudian melanjutkan, setelah menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang bergantung kepada berhala, ada pula yang bergantung kepada para malaikat dan orang-orang saleh. Wa yaquluna, dan mereka menyatakan, ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Kami tidak menginginkan dari mereka ini kecuali syafaat mereka. Dan ini ayatnya sudah sering-sering kita ulangi. Ketika mereka menyatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, wa yaquluna haulai syufa'auna indallah. Naam. Ini tujuan mereka katanya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepada awliya wassalihin. Mereka tidak memaksudkan syirik katanya. Akan tetapi, karena perbuatan itu sendiri adalah kesyirikan dan kekufuran, fala yunzaru ilal maqasid. Maka tidak dilihat kepada tujuan dia. Hal hiya hasanah aw laysat hasanah. Apakah baik atau tidak baik? La. Tidak dilihat kepada niat dan tujuannya, tetapi dilihat pada hakikat permasalahan yang ada. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, bada'a bil inzari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memulai mengingatkan dari kesyirikan tersebut di awal ayat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha ahkamta hadhihil mas'alata, apabila engkau telah memahami permasalahan ini, faya bushraka, maka bergembiralah. Maka bergembiralah. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, yakni apabila engkau telah memahami permasalahan ini, permasalahan apa itu? Yaitu bahwa yang pertama kali Allah perintahkan adalah tauhid, dan yang pertama kali Allah larang adalah kesyirikan. Maka tidak ada faedah dalam baiknya semua perkara yang dikerjakan dari berbagai macam amalan-amalan saleh bersama rusaknya akidah. Maka ini adalah masalah yang sangat agung. Yajhaluhu katsirun mimman yantasibuna ilal islamil yaum, yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam pada hari ini. Maka engkau apabila telah memahami permasalahan ini, busyraka bil ilmin nafi', bergembiralah engkau dengan ilmu yang bermanfaat yang ada pada dirimu dengan memahami permasalahan ini dengan baik, oleh karena kita belajar permasalahan tauhid dan mendalami hakikat-hakikat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, khususan, lebih khusus, إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مَا بَعْدَهَا أَعْظَمُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمَسِ, apabila engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang lebih agung darinya setelahnya, yakni setelah tauhid, daripada salat lima waktu. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, yakni tidak ada permasalahan yang lebih agung setelah tauhid daripada salat lima waktu. Dikarenakan salat lima waktu itu adalah rukun yang kedua dari arkanul Islam setelah dua kalimat syahadah. Namun demikian, dalam kondisi salat adalah perkara paling agung setelah dua kalimat syahadah, namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk menunaikan salat lima waktu kecuali mendekati masa hijrah. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 10 tahun di Makkah tidak diperintahkan untuk menunaikan salat. Selama 10 tahun. Tetapi salat itu Allah Azza wa Jalla perintahkan beberapa tahun sebelum hijrah. Atau mendekati hijrah. Mendekati al-hijrah. Yaitu salat diwajibkan pada malam Lailatul Mi'raj. Naam. Kenapa Allah Azza wa Jalla menunda kewajiban salat? Rahasianya adalah agar tauhid itu kokoh terlebih dahulu. Agar tauhid tertanam dan menancap kuat terlebih dahulu. Naam. Karena mereka, seandainya mereka menunaikan salat, mana fa'adhum salatuhum, salat mereka tidak akan berguna bagi mereka dan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka illa ma'at tauhid, kecuali bersama dengan at-tauhid. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, walam tufrad illa fi lailatul Isra sana 'ashr ba'da hisari asy-Syi'ab wa mauti Abi Talib wa ba'da hijratil Habasyah bisanatain. Dan tidaklah salat itu diwajibkan kecuali pada malam Isra, pada tahun ke-10 Hijriah, setelah peristiwa pengepungan Asy-Syi'ab. Asy-Syi'ab itu lembah di antara dua bukit. Dan setelah kematian Abu Talib, dan 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah, baru diwajibkan ibadah salat. Naam, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Hanya saja salat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj, yaitu pada tahun ke-10 dari kenabian. Dan setelah qissatu al-hisar, kisah pengepungan. Maksudnya apa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Lalu kemudian dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kaum musyrikin semakin mempersempit. Naam, ruang gerak Rasulullah dan para sahabat. Sementara di waktu itu, pamannya Abu Talib itu membentengi dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala tundukkan Abu Talib ini sebagai pembela Rasulullah dalam kondisi dia musyrik. Naam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja dengan hikmah Allah Azza wa Jalla dan kehendaknya, Allah menundukkan Abu Talib untuk tampil sebagai pembela naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum seberapa gangguan kaum musyrikin. Naam. Akan tetapi tatkala meninggalnya Abu Talib dan kematian istri beliau Khadijah di tahun yang sama, Khadijah meninggal di tahun yang sama dengan Abu Talib, sehingga tahun kematian keduanya ini dikenal dengan Amul Huzn, tahun duka cita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasa kehilangan paman yang selama ini membelanya meskipun dia dalam keadaan musyrik. Tetapi kaum musyrikin tidak akan berani secara terang-terangan untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Khadijah sebagai wanita kaya dan terhormat juga tampil menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah kematian keduanya, maka penindasan kaum musyrikin semakin kencang, semakin bertambah. Mereka terus semakin naam mempersempit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebelum itu telah melakukan pengepungan di satu lembah dari lembah-lembah yang ada di Makkah. Mereka memutuskan segala macam bentuk hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memutuskan memboikot naam bahan-bahan makanan tidak boleh dikirimkan kepada mereka. Demikian pula barang-barang dagangan jangan diberikan kepada mereka. Bahkan juga sampai kepada tingkat tidak boleh ada pernikahan dengan Rasulullah naam dan para sahabat beliau. Dilarang semuanya. Mereka memboikot Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan pengepungan terhadap mereka di lembah itu tadi, sampai mereka tertimpa kelaparan yang sangat. Sampai-sampai disebutkan barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya makan dedaunan naam yang ada di lembah tersebut, dan mereka naam memakan belalang karena tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Semuanya diboikot. Bahkan juga barakallahu fikum, di samping itu mereka menulis lembaran surat pernyataan yang ditandatangani, yang kemudian mereka gantungkan di Ka'bah. Naam, tentang upaya pemboikotan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Tidak boleh ada seorang pun yang mengirim bahan makanan kepada mereka. Tidak boleh ada barang dagangan pun yang diberikan kepada mereka. dan tidak boleh melakukan pernikahan. Ini digantung di Ka'bah, ditandatangani. Naam. Dan barakallahu fikum. Itu sebatas diboikot. Tapi tatkala meninggal orang-orang yang selama ini membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah peluang besar. Datanglah kesempatan emas. Sehingga gangguan mereka semakin kuat dan semakin besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun demikian kata Syekh Al-Fauzan, Allahu azza wa jalla tidak memerintahkan untuk menunaikan salat. Salat belum diwajibkan. Naam. Karena maqamnya adalah maqam tashih aqidah. Upaya pembenahan akidah terlebih dahulu, qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu. Lalu kemudian tatkala semakin besar gangguan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka terus semakin mempersempit kondisi Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat yang lemah, yang mereka tidak punya pembela di kota Makkah, Rasulullah perintahkan mereka hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah ada seorang Raja Najasyi yang tidak ada seorang pun terzalimi di sisi raja ini. Dia seorang Nasrani pada waktu itu. Tetapi dengan kenasranian dia, tidak ada seorang pun yang tertindas di negerinya dan di kerajaannya. Inilah hijrah pertama kali terjadi. Hijrah ke Habasyah. Dan di antara orang-orang yang berhijrah tersebut adalah Utsman radhiyallahu an. Wa fihi min akabir as-sahabah, dan sahabat-sahabat kibar. Dan itu mereka lakukan upaya hijrah ke Habasyah dalam rangka li ajril firari li dinihim, untuk menyelamatkan agama mereka. Untuk menyelamatkan agama mereka. Dan ternyata barakallahu fikum, dengan hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah menjadi sebab keislaman bagi Raja Najasyi. Ketika dia mendengar Al-Quran dan mendengarkan bimbingan-bimbingan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Wa subhanallah, kaum musyrikin tidak pernah berhenti sampai di situ. Di samping berbagai macam upaya penindasan yang mereka lakukan di kota Mekah, tatkala mendengarkan para sahabat pergi ke negeri Habasyah, masih ngejar. Mereka kembali juga berangkat ke sana dalam rangka untuk melobi Raja Najasyi dengan mengirimkan hadiah-hadiah dan membawakan barang-barang yang indah sebagai cenderamata, dan menyatakan bahwa mereka ini orang-orang yang keluar dari agama kami. Naam, dan mereka lari dari negeri kami. Jangan kau biarkan mereka ini menjadi perusak di negerimu. Kembalikan mereka kepada kami. Tetapi Raja Najasyi tidak bertindak sepihak. Tidak mendengarkan dari satu pihak. Tetapi dia kemudian memanggil para sahabat. Apa alasan yang menyebabkan mereka pergi lari, meninggalkan kampung halaman mereka sendiri dan berhijrah ke negerinya di Habasyah? Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, termasuk yang menjadi jubir, juru bicara adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, menyampaikan bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka sendiri oleh kaumnya sendiri, disebabkan mereka menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya sesembahan yang hak untuk mereka sembah. Ikhwani fi din, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemudian Raja Najasyi enggan untuk mengembalikan mereka, dan mereka kaum musyrikin tersebut naam pulang dalam keadaan terhina, pulang dalam keadaan merasa rugi besar. Ternyata Raja Najasyi menjadi muslim dan menjadi pembela bagi kaum muslimin sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan bagi kaum muslimin. Namun disebutkan barakallahu fikum, Raja Najasyi dia sendirian di sana. Tidak ada rakyatnya yang beriman bersamanya. Sehingga tatkala beliau rahimahullahu taala meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkan ghaib dan pelaksanaan atau syariat pelaksanaan salat ghaib itu ditunaikan bagi orang yang dimungkinkan tidak disalati sebagaimana keberadaan Raja Najasyi. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.